السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى yang memudahkan kita semuanya untuk bisa kembali berkumpul di majlis ini. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pembahasan kita kali ini di sore hari ini adalah berkaitan dengan i'tiqad ahlu sunnah yang berupa tentang bahwasanya al-mu'minun akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamat. Ini keyakinan yang kokoh, yang sangat kuat dengan dalil nas Al-Qur'an wal hadis, ya, dengan rawi yang banyak dari para sahabat meriwayatkan kepada para tabi'in rawi yang banyak. Begitu seterusnya. Sehingga keyakinan ini oleh kaum muslimin sangat kuat, tidak bisa digoyahkan sama sekali. Siapa yang menyelisihi ini, maka dia batil. Sampai tingkatan bisa kufur, kafir, keluar dari Islam. Karena dia mengingkari salah satu i'tiqad yang kokoh yang disebutkan dalam nas Al-Quran was sunnah. Kita akan mengalir pembahasan demi pembahasan dengan membaca kitab Lumatul I'tiqad, terdapat di sana pembahasan juga, terdapat juga dalam kitab Aqidah Wasithiyah karya Syekhul Islam Taimiyah dengan keterangan dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab li syarah Aqidah Wasithiyah, إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. Pembahasan kita kali ini adalah ditetapkannya sebuah keyakinan al-mu'minun melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Dzakar al-mu'allif Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Aqidah Wasithiyah menyebutkan beberapa dalil yang ditetapkan padanya dalil Al-Quran dan dalil As-Sunnah. Yang pertama, ia menyebutkan tentang keyakinan tersebut dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-22 sampai 23. Perhatikan ayat ini dan sedikit keterangan dari Syekh Ibn Utsaimin akan kita bacakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di hari itu berseri-seri, bergembira, bersuka cita. Ila rabbiha, ila artinya ke, rabbiha, Rabbnya, nadhirah, melihat. Melihat, nadhiratan atau nadhiratun artinya adalah melihat ke Rabbnya. Mereka siapa kaum muslimin? Mereka adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman yang sudah masuk ke dalam al-jannah, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar, nikmat yang paling besar. Mereka mendapatkan makan, minum, tempat tinggal yang mewah, emas, intan, berlian, serba gratis, serba mewah, serba luks, serba indah. Karena surga disebutkan nanti dalam Al-Quran dengan kalimat Al-Husna, sesuatu yang sangat baik, yang sudah sangat puncak akan kebaikannya. Ini jannah. Tetapi ada satu kenikmatan yang melebihi itu, yakni kenikmatan yang berupa An-Nadharu ila wajillah, melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang paling besar, yang paling nikmat, yang paling agung. Bukan isi surga yang paling besarnya, tetapi melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang paling besar. Ini diyakini oleh ahlu sunnah dengan dasar ayat Al-Quran. Di antaranya ayat yang sedang kita baca. Mereka wajahnya berseri-seri melihat kepada Rabbnya. Qala Syekh, kita baca keterangan dari Syekh Ibn Taimin. Hari itu wajah-wajah berseri-seri. Kapan itu terjadi? Qala Syekh, yakni bidzalik bil yaumil akhir. Yang dimaksudkan dalam ayat ini wajah-wajah di hari itu berseri-seri, yakni di yaumul akhir, yaumul qiyamah. Sehingga orang yang beriman bisa melihat Allah Azza wa Jal, bisa melihat pada wajah Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah, di surga. Dia akan disebutkan di dua tempat yang oleh beliau, insyaAllah kita ngalir. Adapun kalau melihat di dunia, ini tidak mungkin. Nanti akan kita bacakan insyaAllah beberapa keterangan. Apakah Allah bisa dilihat di dunia? Jawabannya tidak. Pembahasannya mengalir insyaAllah dengan keterangan dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin. Qala Syekh, kalimat ila rabbiha nadhiratun. Kalimat nadhiratun, ini bahasa Arab. Kata dasarnya nadhara, yang dhuru artinya melihat. Kalimat nadhara atau nadhara, nadhiratun, ini mutaaddi di kalimat melihat, kemudian ditambah dengan kata sambung atau mutaaddi, kadangkala dengan kalimat ila dan kadangkala dengan kalimat fi. Ada kalanya dengan kalimat ila, afala yanzuruna fi malakuti samawati wal ardh, atau yang lainnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan yang lainnya. Sini kaum muslimin dan jami'an, bedanya nadhara ila qala syekh wa huna udya bi an-nadhara bi ila. An-nadharu bi ila الدال على الغاية وهو نذر صادر من الوجوه والنذر صادر من الوجوه يكون بالعين. Supaya cepat pembahasan kita, kalau ada kalimat nadhara ila artinya melihat dengan mata kepala. Kalau ada kalimat nadhara fi, artinya melihat dengan meneliti, mentadaburi, memikirkan, memahami. Ini nadhara fi bil basira bil qalb. Ya. Apakah engkau tidak melihat pada kekuasaan Allah yang ada pada langit dan bumi? Melihat dengan mutaaddi fi artinya Anda mencermati, mengamati, melihat kebesaran Allah dengan memperhatikan makhluk-makhluk-Nya. Ini nadhara fi. Adapun dalam ayat ini nadhara ila artinya melihat dengan mata kepala. Ini menjadi dasar akidah kita kaum muslimin bahwasanya al-mu'minun melihat Allah dengan mata kepala mereka. Betul-betul nadhara, melihat. Cuma nanti akan ada keterangan dari Syekh, melihatnya tidak bisa digambarkan seperti apanya, tetapi kalimat melihat sesuatu yang bisa kita pahami. Ya. Bi khilafi nadhar sadir min al-qulub. Ini keterangan dari beliau. Sehingga kesimpulan ayat tadi di atas, Allah berfirman wujuh yawmaidin nadhirah, wajah-wajah di hari itu berseri-seri, mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedua mata mereka. Bisa dipahami hadirin? Ini kesimpulan yang ada pada ayat tadi di atas. Qala syaih, fafi hadhil ayat dalil. Dalam ayat ini terdapat dalil. Ala anallaha azza wa jal yura bil absar. Di sini terdapat dalil. Hujjah. Alasan argumentasi yang sangat kuat. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yura. Bisa dilihat bil absar. Dengan mata kepala manusia. Wa hadha huwa qalu ahli sunnati wal jamaah. Dan ini adalah akidah ahlu sunnati wal jamaah. Wasadallu lidhalika bil ayat. Dalil-dalil yang menunjukkan keyakinan ini. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Beberapa ayat berikut ini. Wasadallu aydan bil hadis. Demikian pula ahlu sunnah. Mereka berdalil juga dengan hadis-hadis mutawatirah. Hadis-hadis yang mutawatirah. Yakni rawinya banyak, sanadnya banyak, silsilahnya banyak. Bukan hanya satu sahabat, banyak sahabat. Mutawatirah. Wallati naqalaha anhu sahabatun katsirun. Ia menukilkan hadis Nabi, keyakinan bahwa kaum mukminun akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah. Sahabatnya banyak. Sahabat kathirun. Bukan hanya satu. Bukannya dua atau tiga. Banyak sekali. Wa nakalah an haulai sahabat tabi'un kathirun. Demikian pula yang menukilkan keyakinan ini dari para sahabat. Para sahabat menerima dari Nabi. Kemudian para sahabat mengajarkan keyakinan ini kepada para tabi'in. Juga jumlahnya banyak tabi'in yang meriwayatkannya. Yang mustahil. Orang yang sejumlah banyak itu berdosa atau salah. Mustahil. Sahabat mendengar langsung dari Nabi. Jumlah banyak. Kemudian sahabat mengajarkan keyakinan ini kepada banyak tabi'in. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Demikian pula nakalaha 'an tabi'in min tabi'at tabi'in katsirun wa hakadha. Wan nusus fiha qat'iyyatu thubuti dilalah. Perhatikan dalam kaidah nas-nas Al-Qur'an. Nas-nas hadis itu nas yang qat'iyyah yang pasti as-thubut kokohnya. Ya, thubut dilalah. Penunjukannya. Sehingga tidak diragukan lagi keyakinan ini. Ahlul batil kaum muslimin. mereka mencari celah untuk menolak beriman kepada berita-berita yang ada dalam Al-Quran atau berita-berita yang ada dalam hadis, dengan cara mereka membagi hadis menjadi dua, hadis ahad dan hadis mutawatir. Hadis ahad itu sanadnya atau rawinya sedikit. Kata mereka, kalau sebuah hadis yang membicarakan tentang keyakinan kok rawinya sedikit, itu tidak kokoh berarti. Tidak pasti, tidak memberikan kepastian karena rawinya sedikit. Tapi kalau hadis itu mutawatir, kata mereka, maka ini pasti. Ini celah yang biasa digunakan oleh ahlul bid'ah guna menolak beberapa i'tiqad-i'tiqad yang wajib diyakini dengan alasan hadisnya hadis ahad. Padahal bagi kaum muslimin yang benar dalam hal ini, selama hadis itu sahih, maka wajib diimani, wajib diyakini, wajib diterima. Apakah itu hadisnya ahad atau mutawatir, hadisnya banyak rawinya, banyak sanadnya atau tidak, selama itu sahih, wajib diyakini. Pembagian tentang ahad dan mutawatir aslinya bukan dari ahli sunnah. Nah, dalam bab yang sering kita bahas wahai kaum muslimin, keyakinan kaum mukminun akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah keyakinan yang kokoh yang tidak bisa digoyah dari sisi sanad, dari sisi rawi tidak bisa digoyah. Nas Al-Qur'an begitu banyak, demikian pula dengan nas hadis Nabi alaihi salatu wassalam pun begitu banyak, sehingga kita tentram dengan keyakinan ini. Bahwasanya al-mu'minun melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ini nikmat yang paling paling besar. Qala Syekh Ibnu Taimin, fal murad biqalihi wa ru'yatun ay ru'yatul mu'minina li rabbihim wa ahli sunnati wal jama'ati yaqulun inna an-nadhara huna bil basari hakikatan. Ahlu sunnah wal jamaah dipertegas lagi oleh Syekh, meyakini bahwa mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala bil basar, dengan mata, bukan dengan alat atau bukan dengan batin atau membayangkan atau hanya sekedar melamun, tidak, betul-betul bil absar atau bil basar hakikatan, secara bah hakiki. Ayat yang berikutnya kaum muslimin dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alal araiki yandurun, mereka berada di atas dipan-dipan yang sangat indah. Ya, mereka melihat. Yanduru. Mereka melihat. Qala Syekh Ibnu Taimin, ya, dalam hal ini, yandurun, ayat ini secara umum menyebutkan kaum mukminun di dalam surga akan melihat. Alal araiki yandurun, mereka melihat. Lam yudhkar al-manzur ilaih, dalam ayat ini tidak disebutkan khusus melihat apanya. Mereka melihat. Melihat keindahan dalam surga, melihat kenikmatan dalam surga, melihat kebesaran Allah dalam surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Fayakunu aman, ayat ini memiliki pengertian umum. Mereka ahlul jannah, di tempat-tempat tinggal mereka, di atas dipan-dipan mereka, mereka melihat secara umum. Maka termasuk dalam hal ini adalah mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu aman likuli maytana'amuna bin nadhari ilaih, ayat ini umum yakni mereka mendapatkan nikmat-nikmat yang sangat besar yang mereka lihat, di antaranya yang paling besarnya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang kedua. Sehingga ayat ini kaum muslimin disebutkan oleh Syekh, yanzuruna ila Allah. Ayat dalam surat Al-Mutaffifin ini pada ayat yang ke-23, yanzurun, makna mereka melihat, amatun secara umum, yanzuruna ila Allah wa yanzuruna ma lahum minan na'im, mereka melihat kepada Allah dan mereka melihat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wa yanzurun, bahkan mereka bisa melihat neraka. Mereka bisa melihat ma yuhsali alin nar, siksaan apa yang diberikan kepada ahlun nar berupa azab-azab yang pedih. Mereka pun bisa melihatnya. Disebutkan hal ini oleh kaum muslim dalam surat As-Saffat. Ya, dalam surat apa? As-Saffat. Ayat yang ke-54 sampai 58. Di mana Syekh menyebutkan di dalam surat ini terdapat pembicaraan Ahlul Jannah diberi kemampuan Allah Subhanahu wa taala melihat Ahlul Nar. Ahlul Jannah diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jal bisa melihat manusia-manusia yang disiksa dalam neraka. Ini keistimewaan yang luar biasa. Tambah nikmat lagi. Karena apa? Alhamdulillah sudah mendapatkan nikmat dan mereka selamat dari siksa yang dahsyat yang ditimpakan kepada Ahlul Nar. Disebutkan secara lengkap dalam surat As-Saffat ayat yang ke-54 sampai 58. Ya, di antaranya Allah sebutkan di sini, qala qailun minhum inni kana li qarib. Salah seorang di antara ahli jannah mengatakan, aku dulu memiliki teman, kenalan, si fulan, ingat, sebutkan si fulan, qarin dulu, yaqul a innaka la minal musaddiqin, وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. Orang ini disebutkan temannya, dia seorang yang tidak percaya dengan hari pembangkitan. Apakah iya ketika kita sudah menjadi debu, tulang belulang, sudah tidak berbentuk apa-apa, apa kita akan dibangkitkan? Teman yang kafir mengatakan kalimat tersebut. Qala, Allah berkata, qali li ashabihi, berkata kepada teman-temannya di antara mereka al-jannah, hal antum mutali'un, apakah kalian ingin melihat kondisi mereka, orang-orang yang kafir yang tidak percaya dengan adanya pembangkitan, yang dulu kalian kenal selama masih di dunia, si fulan begini, si fulan masih ingat, apa kalian mau ingin melihatnya? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, maka Allah perlihatkan temannya yang jadi bicara tadi, yang dibicarakan tadi, yang kafir tadi, yang tidak percaya dengan adanya hari pembangkitan, maka diperlihatkanlah kondisi temannya tadi berada di bawah kerak yang paling dasar dalam neraka jahim. Ra'ahu fi sawa'iha ay fi asliha wa qa'riha, ahlul jannah melihat kenalannya, oh si fulan itu di dalam neraka yang dasar, di keraknya, diakibatkan dulu ketika di dunia tidak beriman, itu orangnya. Diperlihatkan oleh kaum muslimin. Di sini oleh kaum muslimin, kata Syekh, kemampuan pandangan manusia di dunia dengan kemampuan pandangan manusia di akhirat berbeda. Kita lanjutkan ucapan Syekh. Subhanallah, kata beliau, hadza fi a'la al-'aliyyin. Subhanallah, ahlul jannah berada di satu tempat yang sangat tinggi. Wa hadza fi asfalis safilin, dan temannya itu yang masuk neraka dibawa ke rak dasar yang paling dasar. وَيَنْدُرْ إِلَيْهِ مَعْبُدِ الْمَسَفْ الْعَظِيمَ Ahlul Jannah bisa melihat orang yang disiksa dalam api neraka yang dasar tadi dalam keadaan begitu jauh jaraknya. Pandangannya bisa tembus ke arah sana. Pernah kami sampaikan dalam pertemuan di tempat ini, kedalaman neraka itu suatu hari diperdengarkan oleh Allah Azza wa Jal kepada para sahabat Nabi ketika beliau sedang berkumpul dengan Rasulullah SAW. Rasul sedang bersama para sahabat, diantaranya Abu Hurairah di waktu itu. Idh sami'na wajbatan. Tiba-tiba kami mendengarkan suara dentuman yang sangat keras. Suara yang keras. Rasul bertanya, tadruna ma hadha? Tahukah kalian suara apakah dentuman yang sangat keras ini? Qalu, para sahabat menjawab, kulna Allahu wa rasul a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala hadihi hajarun. Hadihi hajar, ini adalah batu yang Allah lemparkan ke dalam neraka mundu sab'ina kharifa, dari semenjak 70 tahun yang lalu. Baru sampai ke dasarnya. Dan batu itu disebutkan dalam riwayat yang lainnya seberat 7 kali onta bunting, dilemparkan ke dalam jahanam 70 tahun lamanya baru sampai dasarnya. Pandangan kita apakah mungkin bisa sampai sejauh itu, Pak? Tidak. Tetapi ahlul jannah, mereka di tempat yang paling tinggi di jannah, mereka bisa melihat ahlul nar yang paling dasarnya sekalipun. Nas ini menunjukkan, kata Syekh, bahwa ahlul jannah diberi kemampuan pandangan yang sangat kuat. Di antaranya ini, kata Syekh mengatakan, ini adalah persiapan agar mereka diberi kemampuan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh, beliau mengatakan, lakin nadru al-jannati laysa ka nadru al-dunya. Pandangan ahlul jannah itu tidak seperti pandangan ahlul dunya. Ya. Hunaka yanzuru al-insanu fi malakihi, fi mulkihi, fil jannah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kata Syekh Ibnu Taimin, seorang ahlul jannah, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin. Dia berada pada wilayah kekuasaannya. Himulkihi, wilayah kekuasaan, daerah yang Allah berikan kepada dia. Fil jannah, dalam surga. Masirata alfai amin. Masirata alfai amin. Pandangannya itu sejauh perjalanan alfai. Alfai berapa? 2000 tahun. 2000 tahun perjalanan. Matanya ahli jannah bisa melihat sejauh itu. Allahu Akbar. Naiknya dengan berapa kilo, Pak? Hah? Apalagi yang sudah rabun jauh. Ya? Kena penyakit rabun jauh. Paling dekat. Ya? Kayak ayam. Kena penyakit rabun. Baik, kalau muslim manusia lemah. Kemampuan melihat paling sekilo, dua kilo, lima kilo. Sudah gak kelihatan. Ahlul jannah memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam perihal melihat. Yanduru aqsau kama yanduru adnah. Melihat bagian atas seperti melihat bagian bawahnya. Min kalam min kamali na'im. Ini termasuk kenikmatan, kesempurnaan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian kita masuk kepada ayat yang berikutnya. Ayat yang ketiga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah dalam surat Yunus ayat yang ke-26. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik. Bagi mereka apa? Al-husna, tempat yang penuh dengan kenikmatan yang sangat puncak kenikmatan itu. Sangat puncak. Tidak ada tempat yang kenikmatannya melebihi itu. Yang dimaksudkan dengan al-husna, qala Syekh Ibnu Utsaimin, al-husna hiyal jannah. Surga. Berarti terjemahnya apa? Bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan al-jannah. Al-jannah adalah al-husna, kebaikan yang sangat puncak. Kenikmatan yang sangat puncak. Tidak ada lagi kenikmatan lebih daripada al-jannah. Ini al-husna. Adapun makna waziyadah. Di samping mendapatkan nikmat al-jannah, mereka juga mendapatkan nikmat tambahan. Ziyadah. Terjemahan ke bahasa kita adalah apa? Tambahan. Kalau bahasa kitanya tambahan, biasanya bukan barang pokok. Ya tidak, Pak? Ini yang pokok, ya tambahan. Angat-angat, Pak. Diangeti. Kalau timbangan. Ya. Ziyadah di sini kaum muslimin bukan hanya tambahan yang maknanya adalah hal sepele. Bahkan ziyadah dalam ayat ini adalah hiya an-nadharu ila wajhillah. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, akan kita bacakan dalil tentang hal ini kaum muslimin. Bahwasanya ahlu jannah mereka mendapatkan tambah nikmat yang sangat besar, di mana tambah nikmat tersebut lebih ahabu ilaihim min ni'amil jannah, lebih mereka cintai daripada kenikmatan yang mereka dapatkan dalam al jannah ini wa ziyadah. Hakadha fasaruhu nabi kama thabata dhalika fi sahih Muslim. Sebagaimana begitulah tafsir Nabi. Unzuru barakallahu fikum. Yang menerjemahkan ziyadah dalam ayat ini melihat wajah Allah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hah? Rasulullah alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim menjelaskan makna ziyadah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadhihi al-ayah dalilun ala thubuti ru'yatillahi min tafsirin nabi. Dalam ayat ini terdapat dalil yang sangat kuat yang menyatakan bahwa kaum mukminin akan melihat wajhullah fil jannah. Dari sisi mana? Dari sisi tafsirnya nabi terhadap kalimat waziyadah. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan ziyadah yani an-nadharu ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa alamun nas, dan beliau adalah manusia yang paling tahu tentang makna Al-Qur'an. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini dalil yang ketiga yang dimiliki oleh ahlu sunnah yang sangat kokoh yang menetapkan keyakinan kaum mukminin melihat wajah Allah azza wajal yaumul qiyamah. Dalil yang keempat dalam surat Qaf ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka ahlul jannah, ma yasha'un, apapun yang mereka mau, apapun yang mereka inginkan ada dalam surga. Waladaina, dan kami, kata Allah azza wajal, pada kami terdapat apa? Mazid, adanya tambahan. Ya. Adanya tambahan. tafsir ayat ini kaum muslimin disebutkan oleh Syekh kalimat ma yasha'una fiha yakni nikmat-nikmat fil jannah. Qala Syekh fil jannati kullu ma yasha'un. Dalam surga semua apa yang diinginkan oleh manusia. Antum pengen apa? Ada. Dalam surga semuanya ada. Ada seorang yang bertanya apakah di surga ada kuda, apakah di surga ada ibil, apakah di surga ini. Rasul mengatakan, ya Arabi, wahai seorang badui, in yudhilakallahul jannah, kalau engkau masuk ke dalam surga, yakni kalau seandainya Allah memasukkanmu, kalau seandainya Allah memasukkanmu ke dalam al-jannah, asabta fiha mashtahid, kata Nabi, engkau akan mendapatkan apapun yang kau inginkan kalau Allah memasukkanmu ke dalam al-jannah. Ini badui yang bertanya, ya, apakah di sana ada kendaraan hewan yang bisa ditunggangi? Apakah di sana ada unta? Ya Rasulullah, afil jannati ibilun? Wahai Rasulullah, apakah di surga ada unta? Badui pikirannya unta. Tanyanya seperti itu. Apa di sana ada unta? Fa inni uhibbul ibil, karena aku cinta unta. Mata untaan, Bang. Kalau njenengan mata duiten. Wahai kaum muslimin, Nabi menjawab dengan kalimat yang membuat kita senang. Beliau mengatakan, wahai Arabi, wahai seorang yang badui, in yudkhilakallahul jannah, jika Allah memasukkanmu ke dalam surga, apa kata Nabi? Asabta fiha mashtahid. Kamu akan dapatkan apapun yang kamu inginkan. Waladzat na'inu. Segala apa yang bisa menyejukkan matamu, mengembirakan pandanganmu, menyenangkan penglihatanmu, akan ada. Di antaranya adalah an-nadaru ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentang al-jannah. Waladaina mazid, dan kami kata Allah ada pahala yang lebih daripada isi surga. Lebih. Mazid. Qala, yang dimaksudkan dengan mazid di sini adalah kata beliau, yani anil insan idha syasyai'an yu'di iyahu wa yu'di ziyadah, kama jaa fil hadis sahih fi ahli ahli jannati dukhula. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apapun yang mereka maukan dan tambahan lebih daripada apa yang mereka maukan. Wa fassara al-mazid kathiru min al-ulama, para ulama ahlu sunnah menafsirkan kalimat waladaina mazid bima fassara bihin nabi, sesuai dengan tafsirnya nabi dalam ayat yang tadi kita baca, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Wa ziyadah dengan kalimat waladaina mazid, tafsirannya sama. Tafsirannya Nabi alaihissalatu wassalam yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Itu apa? An-nadharu ila wajhillahil karim. Tambahan tersebut adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Sehingga dalam ayat yang tadi kita baca, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, ada dua nikmat. Lahum ma yasha'una fiha yani jannah al-husna, waladaina mazid yani ziyadah, lebih nikmat daripada isi al-jannah itu sendiri, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kelima. Wa hunaka ayatun khamisatun istadalla biha Syafi'i. Yang di sana ada ayat yang kelima. Dalil yang kelima yang disebutkan oleh beliau. Yang dalil kelima ini digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i untuk menetapkan keyakinan ahlul jannah dari kalangan orang yang beriman melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lafadznya tidak mengucapkan kata-kata itu. Yaitu yang terdapat dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innahum 'an rabbihim yawmidil lamahjubun." Kalla, janganlah sekali-kali engkau seperti itu. Innahum, sesungguhnya mereka, orang-orang yang kafir, 'an rabbihim, dari Rabb mereka, yawmidin, di hari kiamat nanti, lamahjubun, pasti akan terhalangi, pasti akan terhijabi, terhalangi. Qala Syekh Al-Imam Syafi'i ketika menyebutkan tentang hal ini, sebutkanlah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, wa wajib dilalah annahu ma hujiba haula'i fil ghadabi illa ra'ahu ulaika fil ridha. Mereka-mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah, musyrikin, kafirin, ahlun nar, Allah murka kepada mereka. Allah menghijabi mereka, tidak bisa melihat Allah Azza wa Jal. Maka tentunya berbeda dengan kalangan kaum mukminun yang Allah ridai akan memberikan kemampuan kepada orang yang beriman untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa idza kana alul ghadab mahjubin 'anillah falu ridha yarawna Allah 'azza wa jalla. Kata beliau, ahlun nar tertutupi, tidak bisa melihat Allah. Maka dengan ini kata Imam Syafi'i, ahlul jannah di saat mereka diridai, mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau seandainya ahlun nar terhijabi, tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla, ahlul jannah juga terhijabi, tidak bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla, apa bedanya? Apa bedanya ya kaum muslimin? Teks ayat tadi di atas, kalla innahum ar-rabbihim yawmaidil lamajubun. Jangan kalian seperti itu. Sesungguhnya mereka yaumul qiyamah akan terhijabi dari Allah. Ini menunjukkan apa? Jeleknya mereka. Terhalangi mereka. Salah satu jenis azab dihalangi mereka untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya berbeda dengan kondisi orang-orang yang Allah ridai di saat mereka fil jannah akan diberi kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Wahada istidlalun qawiyun jiddan. Kata Syekh Ibnu Taimin, ini adalah dalil yang sangat kuat sekali. Qawi, kuat, jiddan sekali. Lau kanal kul mahjubin. Karena kalau seandainya ahlun neraka tertutupi, tidak bisa melihat Allah, demikian juga ahlul jannah tertutupi, tidak bisa melihat Allah, kemudian apa? Lam yakun maziyah. Tentunya tidak ada perbedaan di antara keduanya dalam hal ini. Lah untuk apa disebut tentang hal itu, kaum muslimin? Ini dia, ini dalil yang sangat kuat. Kita masuk sekarang kepada dalil hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh dalam pembahasan ini adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, innakum satarawna rabbakum Kama tarana al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian ya akan melihat Rabb kalian. Sataraun alian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna al-qamara sebagaimana kalian melihat bulan. Lailatul Badri di waktu bulan purnama. La tudamuna fi ru'yatihi. Tidak berdesak-desakan dalam melihat bulan purnama tersebut. Undur barakallahu fikum. Hadis ini muttafaqun alaih. Perhatikan keterangan demi keterangan yang ada dalam hadis ini. Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan innakum satarauna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Di sini kata Syekh as-sinu litahqiq. As-sin, huruf sin, sataraun sin, menunjukkan kepada kepastian. Kepada kepastian. Sesungguhnya kalian pasti akan melihat Rabb kalian. Yani ketika, tentunya ini lafaz disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka-mereka para sahabat Nabi. Dan para sahabat Nabi adalah pasti ahlul jannah. Sahabat Nabi pasti ahlul jannah. Loh, kalau ada yang bertanya bagaimana para sahabat Nabi, di antara mereka ada yang murtad. Di zamannya Abu Bakar Siddiq, banyak mereka yang murtad. Apakah mereka juga akan melihat Allah Azza wa Jal? Apa jawabannya ya kaum muslimin? Tidak ada sahabat yang murtad. Loh, itu di zamannya Abu Bakar siapa yang murtad? Bukankah mereka-mereka yang beriman di zamannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya iya. Tetapi yang murtad itu yang mani'uz zakat, yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mereka itu bukan sahabat. Karena definisi sahabat adalah seorang yang sezaman dengan Nabi. Beberapa ulama mensyaratkan berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi dan mati di atas keimanan. Adapun mereka-mereka yang di zaman Nabi beriman masuk ke dalam Islam, kemudian sepeninggal Nabi mereka murtad, dan ini fitnah pertama kali terjadi di umat Islam yang ditangani langsung oleh khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Maka adapun mereka yang murtad, mereka bukan sahabat. Bisa dipahami hadirin? Nah, hadis ini qala syekh sin tahqiq. Kalian sungguh pasti akan melihat Rabb kalian. Masya Allah, ini adalah lafaz yang sangat jelas. Lafaz yang sangat jelas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama tarawna al-qamar, sebagaimana kalian melihat bulan pada waktu malam bulan purnama. Unzuru barakallahu fikum. Rasul mengatakan kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan. Yang disamakan oleh Nabi di sini, perhatikan ya. Saya minta tolong, ini serius, Pak. Yang ngantuk melek dulu, nanti ngantuk lagi enggak apa-apa. Mau nambah ngantuk nggak apa-apa, Pak. Ini serius. Yang dilihat, yang diserupakan oleh Nabi itu bukan kalian melihat Allah seperti bulan, Allah seperti bulan, bukan. Tetapi yang diserupakan kalian melihat Allah tidak berdesak-desakan, sebagaimana kalian melihat bulan purnama tidak berdesak-desakan. Yang diserupakan apanya? Ru'yati biru'yah. Cara melihat. Bukan al-mar'i bil-mar'i. Bukan yang dilihat dengan yang dilihat. Sehingga hadis ini tidaklah menyatakan Allah itu seperti bulan. La. Kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat apa? Bulan purnama. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Yakni di tempatnya masing-masing. Di surganya masing-masing. Di tamannya, di istananya masing-masing. Ahlul jannah tidak berdesak-desakan dalam melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Nabi menyerupakan wajah Allah dengan bulan purnama. Faham? Silakan ngantuk lagi, Pak. Diizinkan. Masya Allah ini. Qala syaih. والنبي عليه الصلاة والسلام يقرب المعاني. Nabi عليه الصلاة والسلام kadang ya memberikan pengertian apa untuk mendekatkan pemahaman, hanya sekedar untuk mendekatkan pemahaman. Kalian wahai ahli jannah akan melihat Allah tidak berdesak-desakan. Untuk mendekatkan pemahaman saja, memudah untuk dipahami, sebagaimana kalian melihat bulan purnama dari tempat masing-masing. Gak perlu berdesak-desakan di lapangan, gak perlu. Masing-masing bisa melihat bulan. Begitu cara apa? Yukarribu pendekatan Nabi al-ma'ani terhadap makna-makna kalimatnya beliau. Bukan antara apa? Bukan kata beliau, fattashbih inaidin liru'yati birru'yah walaysa lilmar'i bilmar'i. Ini ucapannya Syekh. Yang diserupakan oleh Nabi, cara melihat. Engkau melihat Allah tidak berdesakan, sebagaimana engkau melihat bulan tidak berdesakan. Walaysa lilmar'i bilmar'i. Bukan yang diserupakan antara yang dilihat dengan yang dilihat. Yaitu Allah dengan bulannya. Li'annallaha laysa kamitslihi syai'un. Karena memang Allah tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Bisa dipahami hadirin? Ya. Di sini kaum muslimin disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, sa'alahu Abu Razin Al-Uqayli Laqid ibn Amir. Qala ya Rasulullah, akulluna yara rabbahu yawm al-qiyamah? Apakah setiap kita akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yawm al-qiyamah? Wa ma'aytu dhalika fi khalqihi? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum yanzuru ila al-qamari mukhalliyan bihi. Pertanyaannya, bagaimana wahai Rasulullah? Apa tanda seperti apakah setiap kita melihat Allah, seperti apakah kita melihat apa sekarang ini? Melihat apakah setiap kita melihat Allah? Penduduk surga masing-masing ada di surga ini, surga ini. Surga luas. Surga itu seluas apa, Pak? Arduhas samawati wal ard. Seluas langit-langit, seluas bumi-bumi. Lebih luas daripada itu. Setiap mereka melihat Allah Azza wa Jal. Kata sahabat ini, bagaimana kaya Rasulullah? Ya, perumpamaannya dalam melihat Allah Azza wa Jal. Qala kullukum yanduru. Seperti setiap kalian melihat kepada bulan. Mukhalian dalam keadaan semuanya kosong. Bersendirian bisa melihat bulan itu. Tanpa berdesak. Desakan. Qala bala. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fallahu a'zam. Dan Allah lebih besar daripada apa? Bulan. Bisa dipahami kaum muslimin? Ini dalil yang kuat. Ya. Kemudian disebutkan di dalam pembahasan yang lainnya. Qala syaih, innakum tarawna rabbakum. Innahu laysa biqat'i. Ha. Ribat tahmil at-ta'wil wa nu'abara 'anil 'ilmi al-yaqini bi ru'yatil basariyah. Ini semuanya mengandungi ilmu yang yakin yang menunjukkan kepada ru'yah al-basariyah. Pandangan mata kepala langsung begitu bahasa kitanya. Qala Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, wa kama yarawna al-qamar lailatal badri la tudhamir fi ru'yati yarawna subhanahu wa hum fi arasatil qiyamah. Syekh mengatakan orang-orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa taala dua kali. Disebutkan yang pertama arasat, yang kedua fil jannah. Saya sebutkan di sini kata beliau, arasat jamu arsah wa huwa al makanul wasi'ul fasih, tempat yang luas yang lapang, alladhi laysa fi bina, satu tempat yang tidak ada bangunannya sama sekali. Ya, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dalam surah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dan Mustadraknya, yakni maddal basar. Fal mu'minun yarawna Allah fi arasat yaumil qiyamah qabla an tadkhulul jannah. Kaum mu'minun melihat Allah subhanahu wa ta'ala di arasat kiamah, di tanah yang lapang, yang luas, yang belum ada bangunan apapun. Di saat itu mereka melihat Allah Azza wa Jal qabla ayat hulul jannah, sebelum mereka masuk ke dalam al-jannah. Kemudian di saat mereka di dalam al-jannah, mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Syekh menggaris atasi di sini, menjadi keyakinan kita, mu'minun yarana Allah azza wa jal, yang pertama, fi urasatil qiyamah, wa ba'da duhulil jannah. Dua kali. Orang-orang yang beriman, mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di arasatil qiyamah, dan setelah mereka masuk ke dalam al-jannah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar kita kemampuan rizki yang paling besar ini, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang terakhir dari pembahasan ini sebelum kita masuk kepada syubhat ahli bid'ah, mudah-mudahan masih ada waktu. Wahina idin qala Syekh Ibnu Taimin, saya bacakan, fa inna hadhi ru'yah la na'lamu kayfiyataha, melihat wajah Allah kita tidak tahu bagaimana hakikatnya di sana, caranya bagaimana. Ya, bimana nisan la ya'lam kayfa yara rabbah, manusia tidak tahu bagaimana mereka melihat Allah Azza wa Jal. Walakin makna ru'ya ma'lumah. Ru'ya, akan tetapi makna melihat adalah sebuah kalimat yang bisa difahami. Annum yarawan Allah, bahwa mereka akan melihat Allah sebagaimana mereka melihat bulan. Akan tetapi bagaimananya kaum muslimin melihat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak satupun yang tahu bagaimananya melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadihi la na'lamuha, ini yang kita tidak tahu. Karena apa? Tidak satupun manusia yang bisa menggambarkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita gambarkan sebagaimana kita melihat seorang di antara kita. Melihat seorang di antara kita. Jangan. Allah telah kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, laisa kamitslihi syai, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Azza wa Jal. Sehingga jangan Anda bayangkan Allah seperti apa, kemudian kita melihatnya seperti kita melihat kepada sosok manusia. Jangan. Kita meyakini manusia melihat Allah fil jannah. Mu'minun fil jannah, melihat Allah Azza wa Jal dengan nas yang jelas. tetapi bagaimananya, seperti apanya. Kita harus mengatakan la na'lam wallahu a'lam, kata beliau. Karena memang tidak satupun yang bisa menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami hadirin? Ya. Kita masuk sekarang kepada beberapa pembahasan tambahan. Yang pertama, wahai kaum muslimin, apakah orang-orang yang beriman melihat Allah Azza wa Jal dengan pandangan yang bisa meliputi? Saya masuk kepada salah satu syubhat ahl bid'ah. Adzan jam berapa? 6:10. Ya? Apa seperempat? Nah, masih ada waktu sedikit. Yang akan saya bawakan di sini syubhat ahlul bid'ah dalam menolak keyakinan kaum mukminin bisa melihat Allah Azza wa Jal. Syubhat itu diambil dari ayat Al-Quran. Sangat mengerikan. Ayat tersebut terdapat dalam surat Al-An'am. Ayat yang ke-103. Ahlul bid'ah menggunakan ayat ini untuk menolak keyakinan mukminun melihat Allah Azza wa Jal di yaumil qiyamah. Ayatnya berbunyi, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhul absar. Pandangan-pandangan manusia tidak akan bisa tudrik. Tudrik itu kalau bahasa kitanya mendapati. Mendapati. Pandangan-pandangan manusia tidak bisa mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah lah yang bisa mendapati pandangan-pandangan manusia. Ahlul batil menggunakan ayat ini dengan mengatakan ayat ini menerangkan manusia tidak bisa melihat Allah. Karena Allah tidak bisa didapati oleh pandangan manusia. Ini syubhat. Bagaimana cara membantahnya? Cara membantahnya, kaum muslimin, bahwa ahlu sunnah meyakini sesuai dengan nas, orang-orang yang beriman bisa melihat Allah Azza wa Jal di yaumil qiyamah. Tetapi penglihatan manusia ila wajillah, kepada wajahnya Allah, bukan pandangan ihatoh. Bukan pandangan yang meliputi. Bukan pandangan yang mencangkup. Misal mamanya. Saya berikan litakribil fam. Hanya sekedar untuk mendekatkan pemahaman. Antum lihat ke saya. Hah? Pandangan jenengan dari ujung mata kanan ke ujung mata kiri bisa melihat sosok manusia dari kepala sampai kaki, tangan kanan sampai tangan kiri, utuh. Ini pandangan idrok namanya. Pandangan yang bisa mendapati secara utuh yang kau lihat. Adapun ru'yatul mu'minin li rabbih, pandangan orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah melihat tetapi tidak bisa idrok. Tidak bisa meliputi. Karena Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Dan tidak bisa digambarkan dengan otak kita. Seperti apa besarnya Allah Azza wa Jal. Yang jelas kita meyakini orang yang beriman melihat wajah Allah Azza wa Jal tanpa penglihatan yang bisa meliputi sisi kanan kirinya, atas bawahnya. Ini meliputi, kalimat meliputi. Adapun hakikat melihat wajah Allah, wallahu alam, bagaimana caranya kita tidak tahu. Bisa difahami hadirin? Di dunia ini saya berikan contoh. Pandangan kita terbatas. Ya, antum melihat bumi ini. Lihat bumi ini. Sangat terbatas. Ujung matamu hanya mencakup sana. Hanya mencakup sana. Atasnya hanya mencakup sana, mencakup sini. Padahal bumi besar. Pandanganmu tidak bisa menguasai utuh bumi itu. kecuali dalam bentuk globe, bumi buatan. Ya. Bumi buatan keton kabeh, Pak. Tapi begitu dilepas globenya, coba mendelik nyenengan, Pak. Melotot, meru kabeh. Ini namanya melihat tetapi tanpa idrok. Dan idrok itulah, pandangan idrok itulah yang dinafikan. Manusia tidak bisa melihat Allah dengan idrok, dengan meliputi. Ya, tetapi manusia bisa yara rabbahu, melihat Rabbnya. Sebagaimana Nabi kita mengatakan, innakum sataraun rabbakum, kalian itu akan melihat Rabb kalian, tetapi tanpa idrok. Bisa dipahami hadirin? Ya. Walhamdulillah. Syubhat al-bid'ah yang berikutnya. Mereka menggunakan surat Al-A'raf ayat yang ke-143. Di sini disebutkan, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani. Tatkala Musa datang ke tempat yang telah kami tentukan, kemudian Allah berbicara kepada Musa. Qala, Musa mengatakan, Rabbi wahai Rabbu, arini, berikanlah kepadaku kemampuan anzur ilaik, aku ingin melihatmu. Ini kisah kapan, Pak? Di dunia, ketika Musa sampai ke Bukit Tur Sina, di mikot yang telah ditentukan, disitulah Allah Azza wa Jal menyebutkan wahyunya kepada Musa. Musa mengatakan, arini, perlihatkan kepadaku, anzur ilaik, supaya aku bisa melihatmu. Qala, Allah mengatakan, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Ahlul bid'ah menggunakan ayat ini dalam rangka menolak keyakinan kaum mukminin bisa melihat Allah nanti di surga. Nah, ini ayatnya. Allah mengatakan, lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Jawabannya secara singkat dari kaum muslimin, manusia tidak akan bisa melihat Allah di dunia. Manusia tidak akan bisa melihat Allah di dunia. Di dunia. Adapun keyakinan ahlu sunnah dengan dalil-dalil yang sangat jelas, yang sangat kokoh, adalah keyakinan mereka kaum mukminin melihat Allah yaumul akhir. Dua tempat. Fi arasat, sebelum mereka masuk dalam al-jannah, di tanah yang lapang, yang luas, yang longgar. Dan yang kedua, ba'da duhulil jannah, setelah mereka masuk ke dalam al-jannah. Bukan di dunia. Adapun ayat yang digunakan oleh mereka, ayat ini, lantarani, adalah engkau tidak akan bisa melihatku, adalah tidak bisa melihat fid dunya. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillah. Walaupun di sini ada pembahasan yang lainnya, namun insyaallah cukup dengan apa yang tadi kami sampaikan. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami dan sebagai tambahan keyakinan kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Wallahu alam bisawab. Subhanakallam bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.